sini di batu ini akan ku tuliskan lagi namaku dan namamu. Maafkan bila waktu itu dengan tuliskan nama kita ku anggap engkau berlebihan. Sekarang setelah kau pergi ku rasakan makna tulisanmu, meski samar tapi jelas tegas, engkau hendak tinggalkan kenangan dan kenangan. Sini kau petikan kembang, kemudian engkau selipkan pada tali gitarku. Maafkan bila waktu itu ku cabut dan ku buang, kau pungut lagi dan kau bersihkan. Oh, engkau berlari sambil menangis, kau dekap erat kembang itu. Sekarang baru kembangmu, kembang terakhir, yang terakhir. Oh, Kamelia, katakanlah di satu mimpiku. Di sini, di kamar ini, yang ada tinggal gambarmu, ku simpan dekat dengan tidurku dan mimpiku.